Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah kita akan masuk pada kitab Az-Zakah dari kitab Fiqh Muyassar setelah dengan pertolongan Allah telah kita selesaikan kitab shalah, jenis-jenis salat dan tata cara salat serta hukum dan permasalahan-permasalahan terkait salat. Maka insyaallah kita akan masuk pada pembahasan kitab selanjutnya tentang az-zakah. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala al-babul awal, bab yang pertama tentang fi muqaddimati zakah, pendahuluan zakat, pendahulu, beberapa pendahulu yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari az-zakah. Qala fihi iddatu masail, terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifiz zakah, definisi zakat. Az-zakatu fil lughati an-nama'u waz-ziyadah. Zakat secara bahasa artinya an-nama', pertumbuhan, waziyadah, dan pertambahan, tumbuh, berkembang dan bertambah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, makna zakah adalah az-ziyadah, bertambah dan bertumbuh, berkembang. Yuqalu zakatu zar'i idha nama, disebut zakat zar' artinya jika telah tumbuh dan berkembang. Zakat zara yang artinya apa? Tumbuhan itu zakah, tumbuhan itu telah tumbuh dan berkembang. Dinamakan dengan an-nama wa ziyadah, zakah secara bahasa itu bertumbuh dan berkembang. Dinamakan dengan ini dikarenakan zakat tersebut bertambah dan berkembang. Harta yang dikeluarkan untuk zakat membuat harta yang ada pada dia itu terus berkembang dan bertambah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin," tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Maka dengan seorang mengeluarkan zakat, pasti Allah Azza wa Jal menambah dan mengembangkan harta yang ada pada dia. Walaupun secara zahir dia mengira bahwa hartanya berkurang, tetapi hakikatnya, di saat dia mengeluarkan zakat, hakikatnya harta tersebut bertambah dan merupakan sebab bertambahnya harta dan menjadi barakah harta yang ada pada dia. Inilah hakikat seorang ketika dia mengeluarkan zakat, maka Allah berikan barakah dalam hartanya, dan hakikatnya harta tersebut bertambah. Dan tentu pasti Allah Azza wa Jalla mengganti apa yang dia keluarkan dari hartanya tersebut dengan pahala yang lebih besar. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, apa saja yang kalian keluarkan dari dalam bentuk zakah atau sedekah, maka Allah Azza wa Jalla fahuwa yukhlifuh, maka dialah yang menggantinya. Dialah yang menggantinya di dunia maupun di akhirah. Maka Allah beri barakah harta dia. Allah beri barakah dalam pekerjaan dan penghasilannya. Allah buka pintu-pintu rizki bagi dia dari jalan yang dia tidak ketahui. Sehingga zakat itu disebut dengan an-nama, bertambah dan berkembang. Disebabkan orang yang mengeluarkan zakat itu tidak berkurang hartanya, bahkan bertambah. Harta tersebut hakikatnya bertambah. Enam, mengeluarkan zakat ini merupakan sebab ditambahnya rizki dari Allah Azza wa Jal. Demikian juga di antara makna zakat yang lainnya adalah at-tadhir. Di antara makna zakat yang lain secara bahasa, at-tadhir, pembersihan. Sebagaimana Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai bentuk sedekah, tutahhiruhum, yang membersihkan, menyucikan mereka. Maka zakat juga teranggap sebagai pembersihan terhadap jiwa dari kikir, sifat kikir, al-bukhl, sifat rakus dan kikir, dan juga pembersihan dalam harta tersebut. Dikarenakan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tentu tercampur dalam zakat, dalam harta tersebut hak orang lain. Sehingga ketika seorang mengeluarkan zakat, dia bersih, jiwa dia bersih dari sifat kikir, demikian juga dia hartanya bersih dari hak-hak yang seharusnya. Di sebagian hartanya itu dia berikan kepada orang yang berhak untuk diberi zakatnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung mereka yang zakkaha, yang menyucikan dan membersihkan diri mereka. Maka inilah secara bahasa, zakat adalah an-nama'u waz-ziyadah atau at-tathhir, juga diartikan dengan at-tathhir, pembersihan. Adapun secara syar'i wa syar'an, zakat secara syariat artinya ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusah. Ibarah an haqqin yajibu fil mal. Secara syar'i, zakat itu artinya suatu ungkapan, ibarah an haqqin, tentang suatu hak, yajibu fil mal, yang wajib pada harta, yang wajib pada harta, yang wajib untuk dikeluarkan pada harta, alladzi balagha nisaban, yang telah mencapai batasannya, batasan tertentu, yang telah mencapai batasan tertentu, nisaban muayyan bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu, li ta'ifatin makhsusatin, kepada golongan tertentu. Jadi zakat adalah suatu hak dari harta yang wajib dikeluarkan, yang telah mencapai batasan tertentu dengan syarat-syaratnya yang khusus, kepada golongan yang khusus juga. Inilah definisi zakat secara syar'i. Juga diistilahkan oleh Imam An-Nawawi tentang definisi zakat secara syar'i. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, az-zakah hiya akhdhu syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Yani semakna dengan apa yang telah kita baca tadi. Kata Imam An-Nawawi, zakat itu adalah akhdhu syai', pengambilan suatu yang khusus, pengambilan yakni harta yang khusus, min mal makhsus. Nah, pengambilan sesuatu yang khusus dari harta yang khusus ala awsafin makhsus, dengan sifat-sifat khusus li ta'ifatin makhsusah, kepada golongan tertentu, kepada golongan yang khusus juga. Inilah az-zakah. Disini kata Syekh, zakah adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang telah mencapai batasan tertentu, syarat-syarat tertentu, kepada golongan tertentu. Qala wa hiya tuhratun lil 'abd. Zakat ini adalah tuhrah, menyucikan seorang hamba. Wa tazki wa hiya tuhrah wa hiya tuhratun lil 'abd wa tazkiyatun li nafsihi, dan membersihkan jiwanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka sebagai sedekah wajib, sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Maka zakat merupakan pembersihan sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Di antara makna zakat yaitu pembersihan dan penyucian. Qala wa hiya sababun min asbabi isha'atil ulfah. Dan zakat ini, pengeluaran zakat, salah satu sebab dari sebab-sebab menyebarnya kasih sayang. Wa hiya sabab, dan dia merupakan sebab dari sebab-sebab isya'ah, menyebarnya al-ulfah, kasih sayang, wal-mahabbah, rasa cinta, wat-takaful, rasa peduli, solidaritas, antara baina afradil mujtama', antara atau di kalangan masyarakat muslim, al-muslim, baina afradil mujtama'il muslim, di kalangan masyarakat muslim. Ini diantara faedah atau manfaat zakat, yaitu tersebar rasa kasih sayang, rasa cinta satu dengan yang lainnya, dan rasa peduli, perhatian, solidaritas antara perkumpulan atau di kalangan masyarakat kaum muslimin. Dan banyak lagi faedah-faedah yang lain dan manfaat-manfaat hikmah di balik zakat ini yang nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala al-mas'alah ats-tsaniyah, hukum az-zakah wa dalilu dzalik. Hukum zakat dan dalilnya. Sebelum itu, zakat ini telah diwajibkan pula pada umat-umat sebelum kita. Zakat ini telah diwajibkan pula pada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut, di antaranya kisah yang Allah kisahkan tentang kisah Ismail. Allah berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah." Dahulu sifat Ismail yaitu dia ya'muru, memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Dan juga kisah Isa, Allah mengkisahkan tentang Isa, wa awsani bis-salati waz-zakah. Isa mengatakan, dia mewahyukan kepadaku untuk salat dan mengeluarkan zakat. Dan juga Allah menghikayahkan tentang kisah Bani Israel yang menunjukkan bahwa zakat ini telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kita, yaitu perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa idz akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana, sampai wa atuz zakah. Dan ingatlah ketika kita telah membuat perjanjian dengan Bani Israel, kita telah mengambil suatu perjanjian dengan Bani Israel, di antaranya itu beribadah hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang diibadahi, wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Sampai di antara poin-poin perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel yaitu wa atuz zakah, dan juga mereka menunaikan zakat-zakat mereka. Dan banyak lagi beberapa ayat yang menunjukkan bahwa memang zakat ini telah diwajibkan pada umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu zakat merupakan perkara yang wajib pada umat-umat terdahulu. Adapun hukum zakat dan dalilnya, qala az-zakatu fariidhatun min faraa'idil Islam. Zakat adalah kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Fariidhah, kewajiban dalam Islam. Wa ruknun min arkanihi al-khamsah, dan dia juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah, dan zakat ini adalah rukun yang terpenting setelah salat, setelah kedudukan salat. Rukun yang terpenting berikutnya adalah az-zakah, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Setelah syahadat, salat, kemudian urutan berikutnya adalah menunaikan az-zakah. Sehingga zakah merupakan perkara yang wajib yang tinggi kedudukannya dalam Islam. Liqaulihi ta'ala, dalil yang menunjukkan perintah wajibnya zakat, wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang menyucikan dan membersihkan jiwa mereka. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya az-zakah, demikian juga dalil dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menunjukkan tentang wajibnya az-zakah. Dan jika kita perhatikan dalam Al-Quran, sangat sering Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan penyebutan as-salah dengan az-zakah. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran penyebutan as-salah disertakan setelahnya lafaz az-zakah, dikarenakan pentingnya permasalahan zakat, dikarenakan li ahammiyatiha, penting dan betul-betul besarnya perkara zakat. Sampai-sampai Allah Azza wa Jal mengiringi antara salat dengan zakat dalam Al-Quran sebanyak 82 tempat dalam Al-Quran Allah mengiringi antara salat dengan zakat, menunjukkan besarnya permasalahan az-zakah. Kemudian dalil dari as-sunnah yang menunjukkan hukum az-zakah, wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bayti wa sawmi ramadhan. Dan juga dalil yang lain, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'ad bin Jabal, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wasiat beliau kepada Mu'ad bin Jabal ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka wasiat Rasul SAW kepada beliau radhiyallahu anhu, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, ajarkan kepada mereka untuk bersyahadat kalimat tauhid la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa innahum ata'uka lidzalik, jika mereka menaatimu, mengikuti ajakanmu tersebut, fa'alimhum, maka ajarkan lagi yang kedua, perkara yang kedua, ajarkan kepada mereka, anna Allah aftarada alaihim khamsu salawatin fi kulli yaumin walailah, sungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat di satu hari dan malamnya. Fa'inhum ata'u kalidhalik, jika mereka taat terhadap ajakanmu, fa'alihum fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim sadaqatan fi amwalihim, maka ajarkan lagi kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sadaqah dari harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana sadaqah ini, yang dimaksud sadaqah ini zakat, sadaqah wajibah, yang mana sadaqah ini diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka. Dan banyak hadis-hadis tentang kewajiban az-zakah, namun cukup inilah beberapa hadis dan juga beberapa ayat yang menunjukkan tentang kewajiban az-zakah. Qala wa qad ajma'a al-muslimun fi jami'i al-amsari 'ala wujubiha, wa qad ajma'a al-muslimun, dan kaum muslimin, fi jami'i al-amsar, di seluruh penjuru dunia, telah sepakat atas kewajibannya. Wattafaqa as-sahabatu 'ala qitali mani'iha, demikian juga para sahabat, mereka sepakat atas memerangi orang-orang yang menolak, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Para sahabat sepakat untuk memerangi orang-orang yang kikir dan tidak mau membayar zakat mereka. Oleh karena itu, fathabata bidzalika fariidhatuz zakati bil kitab was sunnah wal ijma', maka tetap, maka dengan hal ini, dengan dalil-dalil di atas, thabata, telah tetap kewajiban fariidhatuz zakah, kewajiban zakat itu telah tetap dengan dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dan juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Inilah hukum zakat dan dalilnya. Adapun kapan zakat itu diwajibkan, terdapat khilaf di antara para ulama kapan zakat ini diwajibkan. Di masa Rasulullah SAW terdapat beberapa khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang lebih dekat atau pendapat yang lebih kuat yaitu bahwa zakat ini telah diwajibkan di saat beliau alaihi salatu wassalam masih di Makkah. Namun kewajiban yang turun di saat beliau masih di Makkah itu secara global dan belum dirinci. Pembagian zakat belum dirinci, hanya perintah untuk sholat zakat. Adapun perinciannya masih belum diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pembahasannya. Kemudian setelah berpindah hijrah ke Madinah pada tahun kedua, baru setelah itu, di tahun kedua itulah turun perincian-perincian tentang hukum-hukum zakat, tentang perincian hukum-hukum zakat yang dikeluarkan. Adapun secara global, kewajiban zakat itu telah turun di saat beliau masih mukim di Makkah. Adapun perinciannya, maka itu di tahun kedua Hijriah setelah beliau hijrah ke Madinah. Qala al-mas'alah al-thalithah, permasalahan yang ketiga, hukum man ankaraha, hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Man ankara wujub az-zakati jahlan biha wa kana mimman yajhalu mithluhu dhalik, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat dikarenakan kejahilan yang ada pada dia, kebodohan yang ada pada dia, wa kana mimman yajhalu mithlu dhalik, dan orang itu memang orang yang pantas dan dimaklumi kejahilannya. Bagaimana hukum orang yang mengingkari zakat? Dirinci. Jika dia orang yang mengingkari zakat ini adalah orang yang jahil, yang tidak tahu, dan betul pantas dia memang jahil. Orang yang seperti dia ini memang pantas untuk dimaklumi tentang kejahilannya dalam permasalahan wajibnya zakat. Kenapa pantas dan bisa dimaklumi kejahilannya? dikarenakan beberapa sebab. Imma lihudatsati ahdihi bi Islam, dikarenakan misalnya dia baru saja masuk Islam, maka dia tidak tahu tentang kewajiban zakat ini, dimaklumi kejahilannya. Au likaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar, atau seperti misalnya juga dia tinggal di daerah kampung yang terpencil, daerah yang kecil, daerah-daerah terpencil di pojok kota, di pinggir, di pinggiran kota, daerah yang betul-betul pedalaman, sehingga dia tidak tahu agama Islam dan syariat Islam itu seperti apa. Maka orang yang seperti ini bisa dimaklumi kejahilannya, ketidaktahuannya pantas dimaklumi. Jika orang yang seperti ini mengingkari kewajiban zakat, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah urifa biwujubiha, urifa wujubaha. Nah, kita ajarkan tentang kewajibannya. Kita ajari dia bahwa zakat itu wajib hukumnya. Walam yuhkam bikufrihi, dan tidak dihukumi dengan hukuman kufur. Tidak dianggap sebagai orang yang telah kafir. Li'annahu ma'zur, karena dia ma'zur, memiliki uzur, diuzuri kejahilannya dalam permasalahan ini, dikarenakan dia baru masuk Islam atau dia tinggal di suatu daerah yang jauh dari agama, sehingga di saat dia mengingkari kewajiban zakat dan dia betul-betul jahil, dan dimaklumi kejahilannya orang seperti ini, orang seperti ini tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi kafir, tetapi diajari bahwa zakat itu wajib untuk dikeluarkan. Kenapa tidak dihukumi kafir? Karena dia ma'zur, ada uzur. Tetapi wa in kana, rincian yang kedua, wa in kana munkiruha musliman nasyian bi biladil Islam wa baina ahli al-ilm, tetapi jika ada orang muslim, dia tinggal di negeri muslim, dan di tengah-tengah dia banyak orang yang tahu ilmu, dan dia mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban zakat padahal dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, mudah bagi dia untuk mendengar tentang ilmu agama, tetapi dia mengingkari kewajiban zakat dan kondisinya seperti ini, dan dia mengaku bahwa dia jahil, tidak tahu hukumnya, maka ini tidak mungkin orang yang seperti ini tidak tahu hukum zakat. Maka jika dia mengingkari, fahuwa murtaddun tajri alaihi ahkamur riddah, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam, tajri alaihi ahkamur riddah, dia dihukumi dan berlaku baginya hukum-hukum orang murtad, berlaku bagi dia hukum orang murtad. Wa yustatabu salatan, di antara hukum orang murtad yaitu diminta untuk bertaubat, diminta untuk bertaubat 3 kali, yakni diminta untuk bertaubat 3 hari, diberi tempo untuk bertaubat 3 hari. Fa intaba wa illa qutil, jika dia mau bertaubat maka tidak ada masalah, wa illa, tetapi jika dia tidak mau bertaubat tetap mengingkari, maka dibunuh karena dia murtad. Dan ini tentunya seorang imam, pemimpin yang melakukannya. Kenapa orang yang seperti ini tidak dima'dzuri, tidak diberi udzur kejahilannya? Dikarenakan li'anna adillata wujubiz zakati zahiratun fil kitab wa sunnati wa ijma'il ummah. Dikarenakan dalil-dalil tentang kewajiban zakat ini sudah begitu jelas, sangat jelas, fil kitab, dalam Al-Quran, wa sunnah, wa ijma'il ummah, dari Al-Quran, dari sunnah, dan juga berdasarkan kesepakatan ummah, kaum muslimin. Fala takadu takhfa ala man hadha haluhu, maka tidak mungkin samar bagi orang yang kondisinya seperti dia. Tidak mungkin hukum zakat itu samar bagi orang yang kondisinya seperti dia. Fala takadu takhfa, maka tidak mungkin samar. Ala man hadha haluhu, bagi orang yang kondisinya seperti orang ini, sudah tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, mudah dia mendengar ilmu, banyak di antara di tengah-tengah dia orang yang tahu ilmu atau seorang alim, tetapi dia mengingkari hukum zakat. Orang seperti ini tidak mungkin dia jahil, pasti dia tahu hukum zakat. Fa idza jahadaha, karena jika dia mengingkari kewajiban zakat, la yakunu illa litakdzibihi, hal itu tidak lain terjadi melainkan litakdzibihi, karena dia mendustakan kewajiban zakat, atau karena dia mendustakannya. Jika dia mengingkari kewajiban zakat, maka itu tidak lain terjadi kecuali dikarenakan dia mendustakan Alkitab. Dia telah mendustakan Al-Quran was-Sunnah. Dia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat banyak dalil menunjukkan tentang wajibnya zakat. Sehingga orang yang seperti ini kondisinya, dia murtad, karena hakikatnya dia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, wa kufrihi bihima, dan kekufuran dia terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Maka ini hukum orang yang mengingkari kewajiban az-zakah, mengingkari kewajiban zakat. Ada permasalahan berikutnya, al-masalah rabi'ah, hukmu mani'iha bukhlan, hukum orang yang menahan zakatnya dan tidak mau mengeluarkan, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena kikir, karena bukhl, karena kikir. Hukum tidak mengeluarkan zakat dikarenakan al-bukhl, rasa pelit, kikir yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat. Bukan karena dia mengingkari kewajiban zakat, dia yakin, dia meyakini bahwa zakat itu wajib, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena cintanya dia terhadap harta, dan dia enggan untuk mengeluarkannya karena kikir yang ada pada dirinya. Maka bagaimana hukum orang yang seperti ini? Qala man mana'a ada man mana'a ada az-zakati bukhlan biha ma'i'tiqadihi biwujubiha fahuwa athimun. Barang siapa yang menahan, tidak mau mengeluarkan dan menunaikan zakatnya dikarenakan kekikiran yang ada pada dia, ma'i'tiqadih, bersamaan i'tiqadih, bersamaan dia meyakini kewajibannya, biwujubiha fahuwa athim, maka dia telah berdosa. Maka dia berdosa bimtina'ihi, disebabkan dia menahan hartanya tersebut, disebabkan dia menahan zakatnya. Wala yukhrijuhu dhalika 'anil Islam, tetapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia tetap muslim dikarenakan dia masih meyakini kewajiban zakat. Hanya saja yang menghalangi dia untuk mengeluarkan zakat adalah kekikiran yang ada pada dirinya. Maka apa hukumnya? Berdosa dengan dosa yang besar, tetapi tidak sampai murtad keluar dari agama Islam. Kenapa? Li'anna zakata far'un min furu'id din, karena zakat ini merupakan cabang dari cabang ilmu atau cabang agama. Falam yakfur tarikuhu bimujarrad tarkihi. Maka tidaklah kufur, tidaklah kafir orang yang meninggalkannya hanya dikarenakan dia tidak mengeluarkan zakatnya, hanya dikarenakan dia tidak menunaikan zakatnya, itu tidaklah kufur. Inilah pendapat yang sahih, bahwa orang yang menahan diri dan tidak mau mengeluarkan zakatnya dalam keadaan dia yakin tentang kewajiban zakat, maka di sini tetap muslim, hanya saja dia telah melakukan suatu dosa besar dan wajib baginya untuk bertaubat. Liqaulihi, dalilnya menunjukkan bahwa orang yang seperti ini tidak kafir, yaitu dalil dari Rasulullah SAW an mani'iz zakah, tentang orang yang menahan zakatnya. Beliau mengisahkan dalam sebuah hadis yang panjang, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hewannya, zakat yang wajib bagi dia. Dalam hadis tersebut Rasul mengatakan, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Kemudian orang itu di hari kiamat nanti, dia di dunia tidak mau mengeluarkan zakat, yang nanti di hari kiamat ditampakkan baginya jalannya, apakah jalan itu menuju surga atau menuju neraka. Ditampakkan bagi dia, disalahkan dosa-dosa yang ada pada dia, nanti dia di hari kiamat Allah tampakkan kepada dia jalan dia, apakah dia termasuk jalannya tersebut, termasuk penduduk ahlul jannah atau ahlul nar. Penggalan hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa orang yang menahan zakatnya tidaklah kafir. Dari sisi apa pengambilan dalil tersebut? Dari sisi qala walau kana kafiran, kalau seandainya orang yang menahan zakat itu kafir, lama kana lahu sabirun ilal jannah, tentu tidak mungkin Allah tampakkan bagi dia jalan menuju surganya. Tidak mungkin Allah tunjukkan jalan menuju surga. Oleh karena itu, perkaranya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yani di hari kiamat, di yaumul qiyamah. Namun dia terancam dengan adab yang amat pedih. Nanti akan dijelaskan tentang kondisi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kesimpulannya, bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat dikarenakan bukhul yang ada pada dia, maka tidaklah kafir berdasarkan hadis ini, bahwa dia nanti di hari kiamat Allah tampakkan apakah dia jalannya itu menuju surga atau menuju neraka. Kalau seandainya dia kafir, dari hadis ini kita bisa ambil faedah atau istinbat para ulama menggunakan hadis ini bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu tidak kafir, yaitu kata para ulama bahwa kalau seandainya orang yang menahan zakat itu tidak kafir, orang yang menahan zakat itu kafir, tentu Rasul tidak mengatakan ditampakkan baginya jalan menuju surga atau neraka. Pasti Rasul hanya mengatakan dan ditampakkan baginya jalan menuju neraka saja. Tapi di sini Rasul mengatakan dan ditampakkan baginya jalan menuju surga atau menuju neraka. Bisa menuju surga atau menuju neraka, menunjukkan bahwa tidak kafir, menunjukkan bahwa itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Wahada, dan orang yang seperti ini tu'khad minhu zakah qahran ma'at ta'zir. Orang yang seperti ini yang kikir tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka dipaksa dia, diambil dari dia zakatnya secara paksa dan diberi hukuman, diberi pelajaran atas perbuatannya tersebut. Dan tentunya yang melakukan ini adalah pemerintah, seorang imam. Yang melakukan ini bukan setiap orang, tetapi al-imam atau yang mewakilinya. Jika tahu ada orang yang mampu tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya dikarenakan kikir yang ada pada dia, maka wajib atau imam yang tahu kondisi orang ini untuk maksa dia untuk mengeluarkan zakatnya. Boleh dengan dirampas sebagian hartanya dan dikeluarkan untuk zakat dia, bersamaan dengan memberi pelajaran, diberi hukuman, diberi sanksi orang tersebut. Kemudian misalnya orang ini sudah disita sebagian hartanya oleh pemerintah dan dikeluarkan zakatnya oleh pemerintah. Kemudian apakah dia lepas dari kewajiban menunaikan zakat dikarenakan sudah dikeluarkan oleh pemimpin secara paksa? Jawabannya tidak. Dia masih belum lepas kewajiban membayar zakat. Belum lepas kewajiban zakat bagi dirinya. Nah, secara zahir dia telah selesai melaksanakan yang wajib dikarenakan dirampas hartanya dan dijadikan sebagai zakatnya. Tetapi kata para ulama, orang yang kondisinya seperti orang ini, dia tidak lepas begitu saja kewajiban zakat bagi dia, bahkan orang ini masih belum teranggap mengeluarkan zakatnya. Dari sisi batinnya dia. Tapi secara zahir orang itu sudah menunaikan hak, sudah mengeluarkan zakat dia dan harta tersebut sudah ditunaikan kepada orang-orang yang berhak. Secara zahir, dia sudah menunaikan haknya. Tetapi secara batin, tidak. Secara batin, belum bebas dia dari kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Dia tidak memiliki niat untuk mengeluarkan zakat. Maka di antara syarat sahnya zakat itu harus ada niat. Dikarenakan ibadah, harus ada niat untuk mengeluarkan zakat. Maka orang yang terpaksa tadi dirampas dan dizakati hartanya dengan paksa, dia tidak memiliki niat. Maka tidak sah. Zakat dia tidak sah dan dia masih mendapat dosa. Masih mendapat dosa dan teranggap seperti orang yang belum menunaikan zakat. Jika dia bertaubat, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya lagi. Maka inilah orang yang tidak mau membayar zakat karena kikir. Imam, pemerintah mengambil harta dia dan menzakatinya dengan kadar yang sesuai dengan hartanya. Fa in qatala dunaha, jika dia qatala memerangi, melakukan perlawanan ketika mau dirampas hartanya, mau diambil hartanya untuk dikeluarkan zakat hartanya tersebut, dan dia melawan, qutil, maka orang itu diperangi hatta yakhda' li amrillah, sampai dia tunduk terhadap perintah Allah. Orang itu orang seperti ini diperangi sampai dia tunduk terhadap perintah Allah dan mengeluarkan zakatnya, wa yu'addi az-zakah, dan menunaikan zakatnya. Liqaulihi ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa khallu sabilahum, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat, menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka bebaskanlah jalan mereka. Menunjukkan bahwa orang yang masih tidak mau salat, tidak mau zakat, diperangi oleh pemerintah sampai ketika mereka sudah melakukannya, baru kita bebaskan jalannya. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW tentang merangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, kata Rasul, aku diperintah oleh Allah untuk merangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka taat menunaikan apa yang aku perintahkan tersebut, asamu minni dima'ahum, maka selamat dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya di tangan Allah. Dan juga diantara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang menahan zakat itu diperangi, yakni kisah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka sebagian kaum muslimin tidak mau mengeluarkan zakatnya lagi. Maka Abu Bakar marah dan mengatakan, "Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha." Kalau seandainya mereka menolak membayar zakat kepadaku, walaupun itu hanya anak kambing betina, tidak mau mereka keluarkan zakatnya, yang padahal dahulu mereka mengeluarkannya di zaman Rasul, maka pasti aku terus akan perangi mereka sampai mereka menunaikan sayang mereka, mengeluarkan zakat mereka. Maka di sini Abu Bakar merangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal dahulu di zaman Rasul mereka mengeluarkan zakatnya. Kemudian setelah itu para sahabat sepakat dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'u ats-tsalatsah wa sa'iru as-sahabah. Dan pendapat Abu Bakar ini didukung oleh tiga khalifah berikutnya, yakni Umar, Utsman, Ali. Mereka semua sepakat pendapat dengan pendapat Abu Bakar atas memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Fakana dzalika, oleh karena itu memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya merupakan ijma', kesepakatan para sahabat, kesepakatan para khulafa ar-rasyidun ala qitali mani'i az-zakah, atas memerangi orang-orang yang menahan zakatnya. Wa mani'uha bukhlan yadullu tahta hadhihi an-nusus, dan orang yang menahan zakatnya karena kikir ini juga termasuk orang-orang yang menahan zakat, diperangi, masuk dalam nas-nas di atas, masuk dalam dalil-dalil tentang bolehnya memerangi orang-orang yang menahan zakatnya, walaupun mereka itu meyakini kewajibannya dan kikir tidak mau mengeluarkan zakat, tetap diperangi. Tidak mesti orang kafir saja yang diperangi saja. Tapi inilah pembahasan kita di malam hari ini. إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.